Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Ulul Maram dari Syekh Al-Hafidz Nazir Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di bab yang baru, ini bab yang ke-8, bab sujud di sahwi. Bab sujud sahwi. Fughuri dan selainnya. Min sujud di tilawah, dari sujud tilawah, wa syukur dan sujud karena merasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Di kitab sholat, setelah kita menyelesaikan bab yang ketujuh, bab sifat sholat, disebutkan pada teman-teman lewat tentang sujud sahwi ini dilakukan ketika seorang lupa ya di sholatnya itu rukun atau wajib-wajib yang ada, dengan dia melakukan sujud dua kali. Ada dua bentuk, yaitu dengan dua kali salam atau sekali salam, atau dikenal dengan sebelum salam atau setelah salam. Ya itu. Setelah salam maksudnya apa? Setelah kita menyelesaikan sholat kita, kemudian kita salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam lagi. Kalau sebelum salam berarti setelah kita menyempurnakan sholat kita, kemudian kita sujud dua kali, kemudian kita salam. Nah, itu. Kemudian juga disebutkan hikmahnya, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia, tidak berhak untuk diberikan pada beliau hak-hak peribadahan. Ya itu di antara hikmah. Nabi selesai melupa. Kemudian juga disebutkan di hadis yang pertama Abdullah bin Muhaina bahwa Nabi SAW beliau lupa tidak tasyahud awal. Ya demikian. Kemudian beliau pun ingat ketika akan menyelesaikan sholat, kemudian beliau apa? Beliau sujud dua kali, ya, kemudian salam. Kemudian berikutnya masih kita di hadis yang kedua di bab ini, ya, di Abu Hurairah terandung dengan disebutkan nanti secara ringkas tentang masalah apabila kurang sholat ataupun ya kurang wajiban sholat, demikian juga apabila dia menambah juga demikian. Masih di hadis Abu Hurairah terandung ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat duhur, riwayat yang lain dikatakan sholat asar, ya, cuma dua rakaat yang dikenal dengan hadis Dzuliyadain. Qala rawahu Muslim fi riwayati li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, fi riwayatin li Muslim. Riwayat Imam Muslim di kisah ini salat asar, ini salat asar. Di Nabi melakukan salat asar nih kemudian beliau lupa. Riwayat yang lain menyebutkan salat zuhur dan ini tidak terlalu bermasalah karena keduanya adalah 4 rakaat. Wa li Abi Dawud, sebutkan dalam riwayat Imam Dawud, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asadaqa Dzuliyadain, apakah benar Dzuliyadain? Fa'au ma'u, maka mereka pun mau mengisyaratkan saja. Ini mungkin dengan mengangguk-angguk. Ada sini riwayat ini, ya, disebutkan dalam syahadah. Fa'au ma'u, mereka cuma para sahabat ketika ditanya Nabi, mereka cuma mengisyaratkan saja. Ai na'am, ya, ni na'am, ya. Wa ya fi sahihaini, dan riwayat ini di dalam dua sahih, ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lakin bilafat, tapi dengan lafat faqalu, mereka mengatakan. Benar adalah faqalu. Adapun kalimat fa'au ma'u, mereka cuma mengisyaratkan, itu syad, nyeleneh, karena Hamad bin Zaid menyelisih rawi yang lain. Ya itu. Ya faedahnya kalau itu sahih fa'au ma'u, ini berarti orang ketika dia itu akan melanjutkan sholat tidak boleh berbicara. Tapi habis ini antar. Ini kalau dia selesai sudah salam, ya, kemudian diperingatkan kurang dua rakaat, walaupun sudah berbicara tidak batal, tinggal ditambah yang dua itu, takbir lagi, ya, kemudian menambah dua. Ya itu. Lalu dia kan berbicara, ya, tidak batal, karena apa? Karena dia kan lupa. Kemudian dia menambah yang kurang tadi yang dua dengan takbir lagi, takbiratul ihram lagi, kemudian tambah dua rakaat. Adapun kalau itu fa'au ma'u, itu sahih riwayatnya, sebagian mungkin berpendapat tidak boleh berbicara kan gitu, cuma mengisyaratkan saja. Karena para sahabat yang lain masih meyakini cuma dua rakaatan itu, sehingga mereka ketika ditanya Nabi cuma mengisyarat saja. Tapi ini dhaif. Yang benar mereka pun mengatakan, ya, iya. Kemudian tapi riwayat yang dalam riwayat lahu, riwayat Imam Dawud juga sebutkan di sini dhaif ini, riwayat Imam Dawud ini. Di situ ada rawi namanya Muhammad bin Katsir As-Sun'ani, dhaif sudah. Apa itu tambahannya? Walam yasjud hatta yaqanahu Allah Ta'ala dhalik. dan Nabi tidak sujud sampai Allah meyakinkan beliau. Ya demikian itu. Ini dhaif. Maka di sini diambil pelajaran. Ya, kita tambahkan lagi di sini ada satu hadis kita tambahkan. Hadis berikutnya hadis yang ketiga. Wan Imran bin Husain. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Secara umum di sini adalah sahih, tapi ada tambahan yang dhaif. Ya, kita baca dulu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anak Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bihim, sholat bersama dengan mereka. Pasaha kemudian Nabi lupa, pasaha jadah sajadain, beliau sujud dua kali. Ini namanya sujud sahwi. Tidak disebutkan ya apa kesalahannya, pokoknya Nabi lupa. Tsumma tasyahada. Nah, lafaz tsumma tasyahada ini adalah dhaif. Kemudian beliau pun tasyahud. Setelah sujud dua kali, kemudian beliau tasyahud. Nah, inilah dhaif. Ya. Tsumma salama, kemudian beliau pun salam. Lafaz tsumma tasyahada disebutkan bahwa di situ ada rawi as'as, ya, ash dengan shin, kemudian as dengan sa, bin Abdul Malik Al-Humrani syar, dia ya, menyelisih rawi yang lain. Ya, demikian disebutkan. Jadi as'as bin Abdul Malik Al-Humrani ini menyelisih rawi yang lain yang mengambil dari gurunya Ibnu Sirin tanpa tambahan tasyahud. Sudah selesai. Ya. Jadi di sinilah sehingga dihukumi tasyahud ini dhaif. Tidak disyaratkan tasyahud. Tidak disyaratkan tasyahud. Cukup sujud sahwi saja, kan itu. Rawah Abu Dawud meriwayatkan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa hasanahu dan belum hasankan wa Hakim dan juga Hasim, Hakim ya di Mustadrak wa sahahu bin Musaidah. Sahih memang, tapi tambahan tasyahud ini adalah dhaif, sudah selesai. Ya, itu. Sahabat ini belum mempunyai pembahasan bagus di Irwaul Ghulil, ya, buku beliau. Maka di sini ada beberapa permasalahan setelah kita sebutkan hukum sujud sahwi adalah wajib. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah belum mengatakan, tidak ada yang mengatakan ya, yang mengatakan sunnah itu dalil, tidak ada. Karena seperti Imam Syafi'i, ya, demikian juga Abu Hanifah berpendapat itu sunnah saja. Dan kita harus mengetahui, sudah kita sebutkan, kita harus mengetahui pendapat ulama juga. Karena kita hidup di Indonesia, hidup di kalangan Syafi'iyah. Jangan kemudian kita memaksakan diri kan itu. Karena sebagian mengatakan Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah saja. Jadi kalau mereka sholat kemudian salah umpamanya, kemudian dia langsung salam, ya kita jangan kemudian marahi dia. Karena dia mungkin berpendapat bahwa itu cuma apa? Cuma sunnah saja kan itu. Kita harus memahami. Jangan kemudian kita langsung ke depan, Pak salah Pak harus sujud sahwi. Jangan, karena dia berpendapat sunnah saja. Jadi sunnah itu dilakukan sebenarnya. Kemudian bagaimana? Ini permasalahan penting juga. Mantarokah sujud sahwi nisyanan. Seseorang meninggalkan sujud sahwi karena lupa. Karena lupa ini. Ya, karena lupa. Kalau lupa sampai selesai dia tidak memperingatkan, ya, ya memang lupa gimana lagi. Tapi kalau ada yang memperingatkan, disebutkan di situ, ya, saya ditulis meninggalkan sujud sahwi setelah kita selesai hukumnya wajib yang benar ya, walaupun ulama itu mengatakan sunnah. Sekarang bagaimana kalau kita meninggalkan sujud sahwi dan lupa? Kalau enggak ada memperingatkan ya lupa sudah. Tapi kalau ada yang memperingatkan disebutkan kalau dia itu waktunya adalah panjang, ya sudah lama sekali, ya. Itu ada perincian. Kalau kemudian waktunya adalah pendek, wajib. Ya itu. Jadi kalau dia itu waktunya pendek, ya wajib untuk kemudian kita sucahwi. Kemudian disebutkan bagaimana lama dan pendek itu ya dikembalikan kepada kebiasaan. Kemudian kalau dia itu waktunya sudah lama, ya setelah beberapa mungkin setengah hari diperingatkan umpamanya, ya disebutkan dia tidak sujud untuk sahwi kalau dia lama memang. Ya Allah alam. Jadi kalau dia memang lama ya tidak boleh sujud sahwi. Karena sudah lama gimana lagi, sudah dilewati oleh waktu-waktu sholat wajib yang lain umpamanya. Jadi itu. Jadi kalau dia lupa dan waktu yang pendek, segera dia untuk melakukan sujud sahwi. Kalau panjang berarti tidak perlu. Kemudian hal tersebut sholat bitarki sujud di sahwi amdan. Jadi kita meninggalkan sujud sahwi secara sengaja ini. Wah daripada ribut, tidak usah sahwi lah. Kalau yang berpendapat itu sunnah ya nggak ada masalah kan itu. Yang namanya berpendapat sunnah. Ini kalau kita berpendapat wajib dan itu sholat yang benar adalah wajib. Bagaimana kalau kita tinggalkan dengan sengaja? Ini ada dua rincian yang agak sulit rinciannya. Yaitu apa? Apabila dia itu adalah salamnya dua, ya, lahu taslimatan, ini dia mempunyai dua kali salam. Salam menyusul sawi, ya kan? Kemudian salam lagi, maka tidak batal. Karena seperti meninggalkan kewajiban biasa, meninggalkan adzan, ya, demikian juga meninggalkan hal-hal seperti itu. Ya, demikian. Tapi kalau kemudian dia itu adalah salamnya sekali, ya, maka disebutkan oleh para ulama itu adalah batal karena seperti apa? Seperti tidak menyempurnakan, ya, kewajiban sholat dengan sengaja. Ya itu, alam demikian. Kemudian disebutkan bagaimana seorang apabila dia lupa tasyahud awal, ya, di sholat wajib, maka sudah lewat pembahasannya, ya, untuk salam sekali saja. Jadi bagaimana? Ya waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lupa tasyahud awal kan. Kemudian para sahabat menunggu beliau salam. Ketika sudah mau selesai ini, ya sudah tasyahud akhir, para sahabat menunggu salam. Ternyata Nabi tidak salam, beliau sudah dua kali baru salam. Nah ini jelas. Jadi kalau lupa tasyahud awal, cukup kita sujud sahwi kemudian salam. Ya, salamnya sekali saja. Tetapi bagaimana kalau sholat sunnah? Nah kalau sholat sunnah kita dua rakaat ini. Harusnya tasyahud kita kok berdiri lagi rakaat yang ketiga, boleh untuk kita sempurnakan. Empat sekalian, ya tidak perlu sujud sahwi. Ya, itu sebuah demikian. Kemudian sebutkan apabila seorang salam, ini penting juga. Ini seseorang dia itu salam, ya salam. Seperti Nabi kan sholat duhur waktu dua rakaat saja kan. Kemudian beliau salam kan. Kemudian diberikan nasihat oleh para sahabat, ya Rasulullah sungguhnya engkau lupa ya Rasulullah kan itu. Kemudian Nabi pun melakukan apa? Tambahan dua rakaat. Maka disebutkan di sini apakah dia langsung menambah dua itu apa mengulangi empat kali? Ya. Disebutkan di sini apabila waktunya pendek langsung diperingatkan, maka kita langsung menambah dua. Tapi kalau waktunya memang setelah setengah hari memang, tadi kamu sholat duhurnya cuma dua rakaat, maka seperti ini kalau terlalu panjang jaraknya kita mengulang sholat duhur itu empat rakaat. Paham? Nah itu. Inna ulama demikian. Nah dia telah keluar dari waktunya dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalau kemudian dia berbicara setelah dua rakaat itu, kemudian dia berbicara tidak mengapa kalau dia lupa. Ya, kemudian dia sempat berbicara, bahkan makan minum, kemudian dan memperingatkan, kemudian dia menambah dua kali, ya, dua rakaat lagi, maka tidak mengapa. Kemudian juga hukum takbir ketika sujud, itu adalah sunnah Nabi, ya. Jadi ketika kita sujud itu kan Allah Akbar sujud. Kemudian Allah Akbar lagi mengangkat kepala. Kemudian Allah Akbar lagi sujud. Kemudian Allah Akbar lagi mengangkat kepala. Kan itu. Nah, ini caranya. Kemudian tidak ada tadi tentang masalah tasyahud, tidak ada dalilnya. Ya, ini ketika sunsawi ada tasyahud, tidak ada. Di sini doib tadi. Di sini semua juga sudah dengan anda. Sudah mulai.